Kita mulai insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan lagi dan lagi guna duduk bermajelis, menimba ilmu, bermuzakarah, membahas tentang perkara diniyah. Fa barakallahu fikum, pada kesempatan kali ini kita akan menyambung sedikit faedah dari hadis pertemuan yang lalu. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, al-fitratu khamsun. Al-fitratu khamsun, al-khitan wal istihdad wa qassu syaribi wa taqlimul adfar wa nadful ibn. Wa qad zakarna fi ma madha al-ma'na al-ijmali. Fal-an bakiya lana an naqra' ma yustafadu minal hadith. Maka pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan membaca sekaligus memetik faedah dari hadis tersebut. Taib, qala al-muallif rahimahullah, ma yu'khadu minal hadith. Faedah hadis ini yang pertama, anna fitratallahi ta'ala tad'u ila kulli khairin wa tub'idu an kulli syarrin. Yani bahwasanya fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada para hamba, pada manusia, ini tad'u, mengajak kepada seluruh kebaikan dan menjauhkan dari segala macam keburukan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Ar-Rum, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Baik, pada potongan ayat sebelumnya disebutkan, fa aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Maka arahkanlah pandanganmu, wajahmu, lid-dinil qayyim, kepada agama yang lurus, tentu agama yang baik. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia. Maka bisa kita pahami yang namanya fitrah Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya ini, tad'u ila kulli khair, akan membimbing, mengajak kepada seluruh kebaikan, sekaligus tuba'idu an kulli syarrin, akan menjauhkan dari segala macam keburukan. Oke, makanya dalam hadis ini disebutkan al-fitratu khamsun, yang namanya fitrah itu ada pada lima perkara. Maka lima perkara itu tentunya akan mengajak pada kebaikan sekaligus menjauhkan pada keburukan. Baik. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini, anna hadhil khisal al-khams al-karimah min fitratillahi allati yajibuha wa ya'muru biha. Bahwasanya lima perkara pada hadis ini, al-khitan, ini sunat, wal istihdad, membersihkan bulu kemaluan, wa nadful ibd, mencabut bulu ketiak, wa qassus syarib, wa taqlimul adfar, mencukur kumis, memotong kuku, ini adalah fitrah yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wajabbala ashabal adwaq as-salimah 'alaiha wa naffarahum min diddiha. Di mana perilaku yang baik ini memang Allah Subhanahu wa taala letakkan sebagai watak untuk orang-orang yang suka berpenampilan rapi dan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ini menjauhkan mereka dari lawannya. Artinya tidak melakukan lima fitrah ini. Tentunya orang yang suka untuk berpenampilan rapi ala ahsani hai'ah wa ala ahsani hal dalam kondisi terbaik, ya tentu pasti tidak lupa. Dia tidak lalai dari fitrah lima ini. Kemudian as-salis, faedah yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis, annad dinal islami jaa bin nadhafah wal jamal wal kamal. Bahwasanya agama Islam ini yang sekarang kita anut ini jaa bin nadhafah, betul-betul mengajarkan tentang kebersihan, wal jamal keelokan, wal kamal serta kesempurnaan. Makanya agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Saking sempurnanya, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ma min ta'irin yatiru bijanahaihi illa waqad buyyina lakum. Tidak ada seekor burung pun yang terbang mengepakkan kedua sayapnya melainkan hal tersebut telah diberitakan di dalam agama Islam, telah dijelaskan kepada kalian. Baik, faedah yang keempat, masyru'iyatu ta'ahudi hadhil asya wa adamul ghaflati anha. Ini disyariatkan untuk ta'ahud, membiasakan perkara-perkara yang lima tadi dan tidak lalai untuk melakukannya. Jangan sampai meninggalkan lima hal tadi. Tapi kemudian al-adadu khamsatun huna laisa hasran. Dalam hadis disebutkan al-fitratu khamsun. Yang namanya fitrah itu ada lima. Jumlah lima pada hadis ini laisa hasran, bukan sebagai batasan. Jangan sampai kita pahami, oh dalam agama Islam ini fitrahnya hanya lima perkara tersebut. La, bukan seperti itu. Fa inna mafhumal adadi laisa bihujjatin, karena menghitung perkara yang ada di dalam hadis ini laisa bihujjah, tidak betul, tidak bisa kita jadikan alasan sebagai hujjah. Wa qad jaa fi sahihi muslimin wa qad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkur min anwa'il fitrati fi kulli mawdu'in ma yunasibuhu. Karena betul-betul datang, ada riwayat dari Imam Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memang biasanya menyebutkan macam-macam fitrah ini sesuai sikon yang ada, melihat situasi dan juga kondisi. Bisa jadi pada hadis ini para sahabat pun cocok untuk disampaikan lima fitrah ini. Ya sudah, maka lima fitrah ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Bahkan di sana juga memang ada riwayat dari sahabiah ummahatul mukminin dari Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan di sana ada 10 macam fitrah. Di antara fitrah itu disebutkan dalam hadis di antaranya as-siwak, bersiwak, wal istinsyak, wal madmadah, berkumur-kumur, salah satu bagian dari wudu. Maka jangan sampai kita pahami fitrah itu hanya lima. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang baru saja kita pelajari. Taib qala Ibnu Hajar, kemudian faedah berikutnya, yata'allaqu bihadhil khisali fawaid diniyah wa dunyawiyah. Berkaitan dengan lima perangai yang ada di dalam hadis ini, itu banyak sekali faedah duniawinya maupun diniyahnya. Ada faedah agama maupun faedah duniawi. Minha tahsinul hay'ati wa tanziful badani wal ihtiyatu lit-taharah. Di antaranya tahsinul hay'ah, ini akan memperindah, memperelok penampilan seseorang. Wa tanziful badan, membersihkan badan. Wal ihtiyat lit-taharah, dan memberikan rasa perhatian yang lebih pada sikap bersih. Wa mukhalafatu syi'aril kuffari wa imtithalu amri syari'i. Serta juga ini ada faedah mukhalafah, menyelisihi syiar-syiarnya orang-orang kufar, ciri-ciri orang-orang kufar, serta diantara faedahnya imtithal, dia telah melaksanakan perintah syariat. Lengkap sudah faedah dunia, memperbagus kondisi, memberikan rasa perhatian terhadap kebersihan. Faedah agamanya, kita bisa menyelisihi ciri-ciri orang-orang kafir. Salah satunya tadi, yaitu memotong kumis dan memelihara jenggot. Karena memang jangankan kita, kembali kita sebutkan, jangankan kita orang-orang muslim, orang-orang kafir pun paham bahwasanya yang namanya janggut ini memang menunjukkan sifat rajulah, sifat gentle, sifat jantan pada laki-laki. Beda halnya jika seorang memelihara kumis. Ini sama sekali mengikuti kebiasaannya orang-orang Majusi, orang-orang Persia, orang-orang kafir lain. Maka dalam salah satu hadis, Rasul alaihi salatu wassalam menyarankan, memerintahkan, menganjurkan serta menghasung pada kita semua, yakni untuk memendekkan kumis dan membiarkan jenggot tumbuh. Taib, itu tadi dalam faedah ini. Dalam hadis ini ada faedah diniyah sekaligus dunyawiyah. Taib, faedah lagi. Annama yaf'aluhul an asyaban wasyabat min tatwil al-adhafir wa ma yaf'aluhu az-zukur min i'fa'is syawarib minal umuri al-mamnu'ati syar'an. Di mana banyak para pemuda dan juga pemudi di zaman sekarang ini, itu mereka melakukan kebiasaan tatwil adhafir, sengaja memanjangkan kuku. Dan juga para lelakinya, wa ma yaf'aluhu az-zukur min i'fa'i asy-syawarib, mereka lebih memilih untuk memelihara, memanjangkan kumis. Padahal hal-hal ini tadi minal umur al-mamnu'ati syar'an, secara syariat ini sejatinya adalah hal yang mamnu', hal yang dilarang. Al-mustaqbihah aqlan wa dzuqan, ini juga akan sejatinya kalau orang bisa melihat ini betul-betul al-mustaqbihah, perkara yang kotor baik secara akal maupun penampilan. Karena bayangkan jika seorang memanjangkan kukunya, dia mau makan, situ terdapat bakteri dan kuman menempel pada kuku. Juga seorang yang memanjangkan kumis ketika ingin memasukkan makanan, bahkan bisa jadi nanti makanan atau minuman yang ia mau masukkan ke mulut tersangkut pada kumis, sehingga tidak baik dilihat secara penampilan. Di samping lain, dia juga hal yang mamnu'ah secara syariat. Taib. Wa anna ad-dinal islami la ya'muru illa bikulli jamil wa la yanha illa an kulli qabih. Padahal yang namanya agama Islam hanyalah memerintahkan bikulli jamil, kepada seluruh kebaikan, dan hanya melarang pada keburukan. Tidak mungkin yang namanya agama Islam memerintahkan para penganutnya, para pemeluknya untuk melakukan hal-hal yang buruk dan tercela, apalagi sampai hal-hal yang memudaratkan diri-diri mereka sendiri. Hanyalah agama Islam ini betul-betul datang dengan rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk alamin, bukan hanya untuk manusia, untuk para makhluk-makhluk yang lain. Agama Islam adalah sebagai rahmat untuk mereka. Ghayra anna at-taqlid al-a'ma lil faranjah qad kulliba al-haqa'iq wa hassan al-qabih wa naffara min al-hasani dhuqan wa 'aqlan wa syar'an. Beda halnya, lain cerita dengan orang-orang barat, orang-orang Eropa. Ini di mana seringkali mereka qallabal haqa'iq, membalikan fakta, membalikan hakikat yang ada. Wa hasan al-qabih, menganggap hal yang qabih, hal yang keji, hal yang buruk itu menjadi baik. Hal yang baik dianggap perkara yang buruk. Wa naffara minal hasani dhuqan wa aqlan wa syar'an, dan seringkali mereka-mereka ini membuat manusia lari dari perkara-perkara yang baik. Baik secara tampilan, akal, maupun dari sisi syariatnya. Taifa barakallahu fikum ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Itu tadi beberapa faedah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Setidaknya ada 7 faedah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Taib, fal'an wasil fil babil ati. Taib, dengan itu selesailah kita pada satu bab lagi. Kita akan langsung masuk pada bab al-ghusli minal janabah. Baik, perhatikan, kita ini konteksnya masih dalam ranah kitabut taharah, masih pada halaman kitabut taharah. Sehingga seluruh hal yang berkaitan dengan kesucian ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan juga kesempatan berikut-berikutnya insyaallah taala. Baik, sekarang kita masuk pada babul ghusli minal janabah, bab tentang mandi junub. Bab tentang mandi junub. Qala al-ghuslu bi dhammil ghaini ismul igtisal alladhi huwa ta'mimul badani bil ma. Ini al-ghuslu secara bahasa Arab, kalau mau diartikan literally, ini mencuci. Namun secara istilah al-ghuslu minal janabah ini diartikan mandi junub. Baik. Wa yurad bi hadzal bab al ahkam allati tata'allaqu bil ghusli wa tubayyinu asbabahu wa adabahu wa ghayra dhalik. Mengapa di sini al muallif menaruh, meletakkan bab mandi junub kepada kitabut taharah? Di sini jelaskan, karena yang diinginkan dari bab ini ialah untuk menjelaskan hukum-hukum tentang mandi junub itu, dan akan memperlihatkan apa sih sebab seorang itu harus mandi junub, dan bagaimana kaifiyah, sifat serta adab-adab ketika seorang melaksanakan mandi junub. Wa huwa min jumlatit taharah al-mashru'ah lis-shalah, di mana mandi junub ini juga termasuk rangkaian taharah untuk seorang melaksanakan sholat. Karena bisa jadi ketika seorang dalam keadaan junub, tentu dia tidak dalam kondisi suci, keluar dari kondisi suci. Maka ketika hendak sholat, dia harus mandi junub dulu. Tidak cukup untuk mengangkat najis dari dirinya itu hanya dengan berwudu atau bertayamum lah. Karena yang namanya junub ini, barakallahu fikum, ini hitungannya sudah hadas kubro, sudah hadas yang besar, bukan lagi hadas kecil. Sehingga jika itu hadas besar, maka menghilangkannya harus dengan mandi junub. Oke, pada bab ini akan dijelaskan seputar hukum-hukum tentang hal-hal tadi. Oke, kita langsung masuk pada hadis ini, pada bab al-ghuslu minal janabah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Lagi-lagi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, karena memang beliau diantara sahabat yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena saking aktsar mulazamah, saking dekatnya, saking seringnya duduk bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran jikalau memang Abu Hurairah adalah di antara salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau alaihi salatu wassalam. Taib, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil madinati wa huwa junubun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu di salah satu jalan di kota Madinah dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa huwa junubun. Ketika itu Abu Hurairah dalam kondisi junub. Qala, lantas Abu Hurairah mengatakan, fan khanastu minhu fadhahabtu faghtasaltu. Karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi Abu Hurairah juga ketika itu sedang junub, akhirnya Abu Hurairah pun sengaja tidak mengikuti rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sengaja tertinggal dari rombongan. Lantas beliau pergi, fadhahabtu, maka aku pergi, kata Abu Hurairah, faghtasaltu, lalu kemudian aku mandi junub. Tsumma ji'tu, setelah aku mandi baru aku kembali menyusul pada rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala aina kunta ya Abu Hurairah. Melihat hal tersebut, tadi ada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyadari ketika di perjalanan Abu Hurairah tiba-tiba menghilang. Baru muncul lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, aina kunta ya Abu Hurairah? Dari mana saja kamu wahai Abu Hurairah? Qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Abu Hurairah pun menjawab, wahai Rasulullah, kuntu junuban, tadi saya itu dalam kondisi junub. Fakarihtu an ujalisaka, saya tidak enak, saya tidak suka untuk bermajlis dekat denganmu. Wa ana ala ghairi tahar, dalam kondisi saya tidak dalam kondisi suci, tidak dalam kondisi taharah. Taifa qala subhanallah innal mu'mina la yanjus. Mendengar jawaban tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpali, subhanallah, bahwasanya seorang mukmin itu tidaklah najis. Seorang mukmin tidaklah najis. Taib, gharibul hadis di sini kita lihat kata-kata asing dari hadis ini. Yang pertama, in khanastu minhu. Ay minal khunus wa huwa at-ta'akhuru wal ikhtifa. Ini fan khanastu, maka aku tertinggal dari rombongan itu. Ini maksudnya at-ta'akhur wal ikhtifa, sengaja dia berlambat-lambat, wal ikhtifa, bersembunyi dari rombongan tersebut. Qala kuntu junuban, kemudian kata kuntu junuban, aku dalam kondisi junub. Ai kuntu dza janabatin. Ini ya Rasulullah, aku ini ya baru saja dalam kondisi junub. Wa taqa'u hadhihi al-lafdhatu 'ala al-wahidi wal jam'i al-mudzakkari wal-mu'annas. Dan kata junub ini bisa digunakan untuk tunggal jamak mudzakkar maupun jamak mu'annas. Kama warada fil Qur'an wal hadis, sebagaimana yang telah warid dalam Al-Qur'an maupun hadis. Qala subhanahu wa in kuntum junuban. Tadi Abu Hurairah mengatakan kuntu junuban, aku junub. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa in kuntum, dan apabila kalian junuban, masih sama katanya, masih kata junuban. Fattaharu, maka bersucilah. Taib, al-ma'na al-ijmali, makna global dari hadis ini. Laki Abu Hurairah an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turukil Madinah. Di salah satu jalan kota Madinah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sadafa annahu junubun. Seketika beliau sadar bahwasanya beliau dalam kondisi junub. Fakana min ta'zimihi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa takrimihi iyyah, maka dalam bentuk penghormatan juga pemuliaan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk memuliakan Nabi. Ankariha majalisatahu wa muhadasatahu wa huwa ala tilkal hal. Abu Hurairah pun merasa tidak enak, tidak suka jika mau bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti itu. Fansalla fi khafiyatin minan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka secara sembunyi-sembunyi beliau pun memisahkan diri dari rombongan sehingga tidak terlihat lagi oleh Nabi. Waqta salah, beliau pergi mandi junub. Thumma jaa ilaihi fasa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aina dhahab. Kemudian setelah mandi datang lagi ke rombongan tadi, ditanya oleh Nabi, kemana engkau pergi? Fa akhbarahu bihalihi. Barulah Abu Hurairah menceritakan kondisinya. Setelah tahu kondisi Abu Hurairah demikian, fata'ajjaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min hali Abi Hurairah hina dhanna najasatal junubi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun merasa heran, takjub gitu. Karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengira junub itu adalah kondisi yang najis. Junub itu adalah kondisi yang najis. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa heran. Wa dhahaba liyaghtasila wa akhbarahu annal mu'mina la yanjus ala ayyati halin. Maka di situ Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memberitahu kepada Abu Hurairah yang namanya mukmin itu tidak najis dalam setiap kondisi. Ini mungkin agak rancu, tapi nanti kita lihat. Kita lihat penjelasan dari faedah hadis ini. Dari faedah hadis ini yang bisa kita ambil ialah yang pertama, kaunul janabati laisat najasatan tahillul badana. Kondisi junubnya seorang ini terbilang, terhitung bukanlah najis yang menimpa badan. Seorang dalam kondisi junub, namun bukan berarti dia najis untuk kita dekati lah. Tidak seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Innal mu'mina la yanjus." Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Yang kedua, kaunul insan la tanjus zatuhu. Ini maksudnya tidak najis kondisi seorang secara asal zatnya. Manusia memang bukan makhluk yang najis. La hayyan wala maitan, baik dia masih hidup maupun telah meninggal. Walaysa ma'nahu anna badanahu la tusibuhun najasah au tahillu bih. Dan bukan artinya bahwasanya badan dia tidak terkena najis. Faqad takunu 'ainuhu aidatuhu mutanajjisatan idza asabat sun najasah. Ini bisa jadi ia hanya badannya saja yang najis. Namun secara zat seorang tidaklah najis. Dia dikatakan najis karena baru saja terkena najis, tapi zatnya itu dia dirinya sendiri tidak boleh dikatakan najis. Seperti itu. Dimana kalau kita lihat memang sejatinya yang namanya junub ini bukanlah sesuatu yang najis, tapi memang dia adalah al-hadas yang mengharuskan seorang untuk iktisal, untuk mandi junub. Taib. Faedah yang ketiga, jawazu ta'khiril ghusli minal janabah. Bolehnya mengakhiri, menunda mandi junub. Kita kan tidak tahu kapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ditimpa junub. Namun beliau pun tidak langsung beriktisal, tidak langsung mandi. Barulah ketika berjumpa, berpapasan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, baru beliau sadar, oh, tadi saya junub, akhirnya saya mandi. Dari sini kita bisa ambil faedah bahwasanya yang namanya mandi junub itu tidak langsung segera. Ketika seorang terkena junub, ia langsung harus segera mandi. Lah, tidak demikian. Bahkan dalam hadis, Rasul alaihi salatu wassalam pun ketika menggauli para istrinya, beliau pun mengakhiri mandi junub. Beliau mandi junubnya nanti ketika mendekati waktu subuh. Sehingga tidak harus dan tidak wajib mandi junub itu langsung ketika seorang selesai terkena janabah. Wal afdal fil ghusli as-sur'an. Dan tentu yang lebih utama ketika seorang mandi junub ini, ia harus bersegera, artinya cepat, tidak berlama-lama dalam mandi junub. Contohnya dalam hadis ini, di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pun langsung segera mandi dan tidak menunggu lama ketika itu, kemudian langsung menyusul rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib ar-rabi' ta'zimu ahli al-fadli wal ilmi was-salah. Dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya memang harus mengagungkan ahlul fadl, orang yang lebih utama, orang yang lebih berilmu dan orang yang lebih baik dibandingkan kita. Kita harus memuliakan mereka. Wa mujalasatihim ala ahsanil hay'at. Dan ketika ingin bermajelis dengan mereka, kita harus ada dalam kondisi yang terbaik. Di mana Abu Hurairah kariha, ini tidak enak, tidak suka untuk bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi junub. Makanya dalam bentuk pemuliaan serta penghormatan, beliau pun meninggalkan rombongan dan pergi mandi janabah. Tapi faedah dari hadis ini, kemudian yang terakhir, masyru'iyatu isti'dzani tabi'i lil masbu'i fil insiraf. Ini disyariatkan untuk meminta izin ketika berada di dalam rombongan pada pimpinan rombongan tersebut. Ketika hendak pergi, ini syariat, disyariatkan harus meminta izin terlebih dahulu. Faqad ankara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Abi Hurairah dhihabahu min ghairi ilmihi. Karena dalam hadis ini kita bisa lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari Abu Hurairah ketika pergi tanpa minta izin. Padahal tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tahu bahwasanya Abu Hurairah ada di rombonganku. Ketika beliau menyadari tidak ada, beliau pun mengingkari hal tersebut. dengan hal yang hikmah tentunya, dengan hal bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kenapa tadi tidak ada dalam rombongan?" Betul-betul hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan serta mencontohkan hal-hal yang baik kepada umatnya. Wadaka annal istidan min husnil adabi. Nah, di situ kita bisa mengambil contoh, mengambil faedah bahwasanya al istidan, meminta izin, ini adalah salah satu adab yang baik, adab yang luhur. Barakallahu fikum. Jadi sekiranya kita akan membahas tentang sifat atau kaifiyah mandi janabah, namun mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita baru masuk hadis pertama dalam bab al-ghusl minal janabah. Dalam bab mandi junub kita baru masuk pada bab yang pertama. Fa insyaallah taala ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an, di pertemuan selanjutnya biiznillah, jika memang ada kesempatan, kita akan membahas tentang kaifiyah, tata cara mandi janabah yang memang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Taifa fi hadal qadri kifayah insyaallah, maka cukup kita sampai dalam pembahasan ini di kesempatan majelis kali ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.